Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم إرسال الغبات في halaman 71 lare nomor 71 sing ngandhap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul husli utawi iki iku bab ing dalem mertelake adus. Bab ingkang nerangaken tentang mandi besar. Akhrajan ritake sapa At-Tabaraniyo Imam Tabarani ngan Abi Umar saking Abi Umar. Qala dawu sapa Abu Umar. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idal taqo tatkalane tetemu apa lakhitanu pesunatan wa khobat lan ambles apa mesti mlebu al khasyafatu gathoke pelanangan mesti pucuke faqad wajaba monggo teman-teman wajib apa lukhuslu atus angzala nurunake mani sapa wong aulam yungsil utawa ora nur utawa ora nurunake mani sapa wong. Dipun riwayataken saking Imam Tabarani saking Abi Umar bilih ngendikane Abi Umar Rasulullah nate dawuh nalikane pesunatan utawa pelanangane kuwi wis mlebu ning lawan jenise kemaluane pelanangan kuwi mau meskipun mung pucuke dheweke wis wajib adus gedhe. Lah sing kaya ngono kuwi wis nyebabke wajib adus gedhe senajan si uang niku medal ke mani utawa mboten. Jadi ketika kemaluan itu sudah masuk pada lawan jenis kemaluan laki-laki meskipun hanya ujungnya, nah itu sudah wajib mandi besar, entah itu keluar mani atau tidak. Jadi apa nggih? Meskipun niku pun helme, anggere helme niku pun mlebet. Nah, dicopot meleh. Nah niku pun meskipun ngoten niku pun sudah wajib mandi besar. Nah itu niku ngeluarke mani napa mboten. Lah niku ngoten niku wajib adus gedhe. Warna sayulan cerita sapa An-Nasai wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah kan Aisyah ta saking Siti Aisyah radhiyallahu anha yang dikanu ing dawuh idastai qodho tatkala ning lilir sapa akadukum salah siji ira kabeh min naumihi saking turune akadukum faro'a mongko weruh sapa akadukum balalan ing teles walam yarolan ora weruh sapa akad annahu ing sedune akad iku ikhtalama mimpi metu mani sapa akad ikhtasala mongko adus sapa akad wa idza ra'alan tatkalane weruh sapa akad annahu ing sedune akad iku ikhtalama mimpi sapa akad walam yarolan ora weruh sapa akad balalan ing teles fala khusla mongko ora ana adus iku mujud ngalahi ngatasé akad. Dipun riwayataken Imam Nasa'i saking Ibnu Majah bilih saking Dewi Aisyah Siti Aisyah radhiyallahu anha bilih ngendikanipun dawuh ing dawuh kanjeng Nabi nalikane salah siji nira nglilir saka turune njur dheweke weruh barang teles maksude sperma ning dheweke ora ngrasa mimpi basah dheweke kuwi wis wajib adus gedhe. Nalikane akadu salah siji nira kabeh kuwi weruh ora utawa ngrasa ngimpi basah ning dheweke ora weruh mani utawa metune sperma dheweke ora wajib adus gedhe. Dadi setenggalin tiang misale niku weruh sperma maksude tangi turu kok teles keluar sperma, lah niku wajib adat Kristen najen dheweke niku mboten mimpi basah ngoten lho. Ning nek dheweke niku ngrasa mimpi basah jir kok ora ngetokke sperma utawa mani. Lah niku mboten wajib adus gede ngoten. Dadi bola-bali pun diterangke adus gede niku kan kudu niat gitu. Terus kudu ngeratake toyo teng sekabehane awak ngoten. Lah napa adus gede niku dicicil nggih saged misale nglilir terus tengkar mandi gitu. Delalah ngerti mani ngaten iki. Wis sing wajib kuwi adus gede. Lah mangke dicicil rambut riyen opo pripun. Ning sing bagian kena mani untuk kalih dubur niku diresik riyen. Terus niku kudu niat. Niku dicicil kramas riyen. Iki mboten apa mangke gergari neruske. Misalnya mancing subuh terus teruske siram adus gede niku mboten apa wonten. Utawa misale adus gede niku kan kabeh kudu kenengan toyo. Lah niku kudu enten adegan jongkoke. Dari bagian kubul, bagian dubur sing nyelpet-nyelpet niku kudu kenengan toyo wonten. Lah disunatke sadurunge adus gede niku wudu. Lah nek umpamine bar adus gede niku mboten kepengin wudu meleh, lah niku lem basuh suku niku kenton kiamba. Jadi wudu terus sak durunge basuh suku gitu. Tetunggu mawon kubul kalih dubur niku diresiki ngoten gitu. Lha mangke pas adus gede niku mboten nyentuh sing batalke wudu termasuk kubul kalih dubur niku. Lah rampung adus niku diteruske lem basuh suku. Lah ngoten niku saged mboten wudu meleh ngoten gitu. Nah, niat niku kudu ngoten. Niat adus gede niku diucape utawa teng jeron ati sadar nek niku nglakoni adus gede niku kudu mboten kena ditinggalke nek niku ngoten. Termasuk syarat ngoten. Tang pesoratan nggih pun diterangke ngoten. Dadi nyuwun tulung misale sing mulang pesoratan niku di anu napa jenenge diterangke kali sing mulang kene niku ngeten iki carane adus gede kudu niat terus ngeratake sekabiane toyo kira-kira ngoten niku. Jadi sing niki wau nalikane nglilir kok dilalah ngerti mani gitu. Padahal dheweke niku mboten ngimpi basah. Lah niku pun adus wajib adus gede utawa sewalike nek ngimpi basah ning dilalah dheweke ora ngedalke mani utawa sperma. Lah niku mboten wajib adus gede. Wa Sumaihi lan cerita sapa Imam Sumaih an Anasin saking Anas idza wajadat tetkalane nemu sapa almaratu wong wadon fil manami ing dalem turune ma ing barang yajidu kang nemu sapa wong hu ing ma sapa arrajulu wong lanang fal taqtasil mongko becik atus sapa mar'ah. Imam Sumaih ngriwayataken saking Anas ing dawuh nalikane wong wadon kuwi ngalami neng jeron turune wi ngalami padha sing dialami wong lanang maksude mimpi basah utawa mimpi jima kuwi sing metu mani. Nah niku wajib dheweke adus gede. Jadi sami entah itu laki-laki atau perempuan nek umpamine ngetokke sperma gitu mimpi basah lan niku tetep wajib adus gede. Wata buroniu ngani bening abasin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.